Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضًا في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله جميعا. Pada hari yang berbahagia ini, di seluruh penjuru dunia, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa, mereka mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid. Mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. Pada hari ini, kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kita telah meninggalkan bulan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah. Kita juga telah meninggalkan bulan yang dimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadr yang satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang dimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala tutup pintu neraka, Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu surga dan dibelenggu para syaitan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Harapan besar bagi setiap muslim, harapan besar bagi setiap mukmin, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih ketakwaan dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini. Jika tidak, maka dia termasuk orang-orang yang benar-benar celaka ketika dia tidak bisa mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia meninggalkan bulan suci Ramadan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Raghima anfu abdin, raghima anfu abdin, raghima anfu abdin, dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lah. Celaka seorang hamba ketika dia mendapatkan bulan suci Ramadan, namun dia keluar, dia meninggalkan bulan suci Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia tidak merugi di bulan suci Ramadan yang syaitan sudah dibelenggu, pintu neraka sudah ditutup, tapi dia belum bisa mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menukil ucapan salaf, man lam yaghfar lahu fi Ramadan, falay yaghfar lahu fi ma siwa. Barang siapa yang di bulan Ramadan saja dia tidak bisa mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka terlebih lagi di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan yang lainnya, syaitan sudah dilepas belenggunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu neraka buka kembali. maka sangat sulit baginya untuk mendapatkan ampunan jika di bulan Ramadan saja dia tidak bisa mendapatkan ampunan Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an, dengan keluarnya kita di bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan yang meninggalkan kita, artinya kita akan kembali berhadapan dengan musuh-musuh kita, kita akan kembali berjihad melawan mereka, yaitu iblis dan bala tentaranya. Di bulan suci Ramadan, mereka dibelenggu, mereka tidak bebas untuk menggoda manusia. Namun selepas bulan suci Ramadan, mereka kembali dibuka belenggu-belenggunya, dan pintu neraka pun kembali dibuka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kita butuh persiapan, kita butuh kesungguhan, kita butuh jihad yang benar-benar jihad melawan syaitan, iblis dan bala tentaranya. Karena ketahuilah bahwa iblis la'anatullah alaih telah bersumpah di hadapan Allah, telah mengatakan tekadnya di hadapan Allah. Kata iblis la'anatullah alaih, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menyesatkan manusia seluruhnya. Aku akan menghalangi jalan-jalan mereka. Setiap mereka akan menempuh jalan yang lurus, aku akan halangi. Aku akan menipu mereka. Aku akan menyesatkan mereka, kata iblis la'anatullah alaih. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Aku akan mendatangi dari segala sisi mereka, dari depannya, dari belakangnya, dari samping kiri kanannya. Aku akan terus menggoda mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, kata iblis. Dan niscaya ya Allah, engkau tidak akan mendapatkan mayoritas dari hambamu bersyukur kepadamu. Oleh karena itu memang kita lihat kaum muslimin yang ada di muka bumi ini sangat sedikit yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang iblis sudah mengatakan hal tersebut kepada Allah Jalla wa Ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, syaitan selalu ada di sisi kita, selalu menyertai kita di setiap amalan-amalan kita, baik amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Ketika kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan senantiasa membisiki kita untuk segera berhenti dari ibadah tersebut. Kita salat, syaitan selalu membisikkan sudah salatnya, berhenti salat, tidak usah salat. Kita berpuasa, syaitan menggoda kita, jangan puasa. Kita membaca Al-Quran, syaitan menggoda kita, jangan baca Al-Quran. Namun ketika syaitan tidak mampu, syaitan menggoda kita dari sisi yang lain. Yaitu syaitan menggoda kita agar kita riya, ujub, sum'ah di dalam ibadah kita. Namun ketika kita lalai, kita lemah, kita terjatuh dalam hal-hal tersebut. Kita terjatuh di dalam dosa riya, sum'ah, ujub, dan yang lainnya. Ketika kita berbuat kemaksiatan, jangan dikira syaitan tinggal diam. Jangan dikira mereka diam karena kita sudah berbuat maksiat. Mereka tetap menggoda kita. Mereka membisiki kita agar tetap berada di kemaksiatan tersebut. Mereka menggoda kita bahkan untuk melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa yang sedang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walaupun demikian, walaupun iblis sudah bertekad untuk menggoda manusia seluruhnya, walaupun iblis dengan bala tentaranya, dengan sekuat tenaga, mereka sudah kerahkan untuk menggoda manusia semua, namun iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini sebagai kabar gembira juga bagi kita semua. Iblis mengatakan, qala fa bi'izzatika la'ughyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaanmu dan keagunganmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, iblis mengaku tidak sanggup untuk menggodanya. Iblis mengaku bahwasanya dia tidak sanggup untuk menggoda, menyesatkan orang-orang yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah kita ketahui bahwa iblis la'anatullah alaih tidak sanggup menggoda hamba-hambanya yang ikhlas, maka sepatutnya kita mempelajari, kita mengkaji, dan kita membahas bagaimana cara kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah senjata kita, itulah benteng kita yang kita bisa terlindungi dari godaan-godaan iblis la'anatullah alaih. Para ulama kita telah banyak menggambarkan kepada kita tentang bagaimana ikhlas itu. Di antara mereka ada yang mengatakan ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan ikhlas adalah membersihkan diri dari pamer terhadap manusia, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan juga ada yang mengatakan bahwa seseorang yang ikhlas ialah seseorang yang tidak mencari perhatian manusia dalam rangka memperbaiki hatinya di hadapan Allah. Dan tidak suka seandainya manusia sampai memperhatikan amalannya walaupun sebesar biji sawit. Demikianlah orang-orang yang ikhlas menurut gambaran sebagian para ulama kita. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun, mewujudkan keikhlasan bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang gampang sebagaimana dianggap oleh sebagian manusia. Hal ikhlas tidak semudah apa yang kita bayangkan. Para ulama, para salafus salih, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mengaku bahwasanya mewujudkan keikhlasan perkara yang sulit. Kenapa perkara yang sulit? Ikhlas itu adalah jalan yang lurus. Sedangkan jalan yang lurus telah diduduki oleh syaitan untuk menghalangi seluruh manusia. Namun ketika kita kuat, ketika kita dibekali dengan takwa yang baik, iman yang benar, maka iblis akan kalah. Iblis tidak sanggup lagi untuk menggoda kita. Ma'asyiral ikhwah, rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obati dibandingkan niatku. Karena niatku selalu berbolak-balik. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kita tidak bisa membandingkan ketakwaan kita kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Pun beliau mengakui bahwasanya keikhlasan itu sangat sulit. Kecuali memang orang-orang yang diberikan ketakwaan dan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, utusan Allah, orang kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala, juga mengakui tentang sulitnya mendatangkan keikhlasan. Oleh karena itu beliau berdoa, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai Rabb yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu kita tidak boleh bangga terhadap amalan-amalan kita. Kita jangan senang, kita jangan sombong dengan amalan-amalan kebaikan kita. Bahkan kita jangan merendahkan orang-orang lain karena kita merasa bahwa amalan kita sudah banyak, amalan kita sudah benar, amalan kita sudah diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah kita mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, tidakkah kami memberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi amalannya di dunia ini? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang amalannya di muka bumi ini sia-sia. Dalam keadaan mereka menyangka bahwa amalannya adalah amalan yang baik. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awadhu billahi min jubbil hazan aw wadil hazan. Qila ya Rasulullah, wa ma jubbil hazan aw wadil hazan? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadin fi jahannam tata'awadhu minhu jahannam kulla yawm 70 marrah a'addahu Allahu lil qurra' al mura'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah kalian dari jubbil hazan aw wadil hazan. Berlindunglah kalian dari lembah al hazan. Sahabat bertanya, "Wa ma jubbil hazan aw wadil hazan ya Rasulullah?" Apa itu lembah hazan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Wadin fi jahannam tata'awadhu bihi jahannam kulla yawm 70 marrah." Suatu lembah di neraka jahannam yang neraka sendiri berlindung 70 kali dalam sehari semalam dari lembah tersebut. Artinya, neraka jahannam saja tidak suka terhadap lembah tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'addahu Allahu lil qurra' al mura'in." Untuk siapa lembah tersebut? Untuk orang-orang yang sering membaca Al-Qur'an, orang-orang yang sering menghafalkan Al-Qur'an tapi dengan niat riya. Dia tidak ikhlas untuk membaca Al-Qur'an, Dia tidak ikhlas untuk menghafalkan Al-Quran. Dia tidak ikhlas untuk memperbaiki bacaannya. Namun dia riya, ingin dilihat, ingin didengar, ujub, sombong terhadap hafalan-hafalan atau bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada khutbah yang terakhir kita akan menyampaikan bagaimana kiat-kiat seseorang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah kita memperbanyak membaca dan mendengarkan tentang pentingnya ikhlas. Kita banyak mendengarkan kajian-kajian, membaca tulisan-tulisan yang menunjukkan pentingnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan seseorang kecuali ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma ketika kita membaca Al-Quran, kita sholat malam, kita tahajud, kita berinfak, bersodakoh, membantu saudara-saudara kita yang lemah. Namun kita tidak ikhlas, kita riya, amalan kita sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi dosa bagi kita, bahkan menjadi siksaan di neraka nantinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, hendaklah kita selalu merahasiakan amalan-amalan yang kita kerjakan. Tidak perlu kita ceritakan, tidak perlu kita iklankan amalan-amalan yang kita perbuat. Kita sembunyikan, kita usahakan hanya kita yang tahu kalau kita sholat, hanya kita yang tahu ketika kita bersedekah, hanya kita yang tahu ketika kita berinfak, kita membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mendengarkan kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang diceritakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu? Abu Bakar pernah beramal dengan suatu amalan selama puluhan tahun, sama sekali tidak ada yang tahu. Umar suatu hari menceritakan bahwa ketika itu dia punya hajat, dia punya kebutuhan terhadap Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sehingga dia berniat, setelah sholat zuhur saya akan bertemu dengan Abu Bakar. Namun setelah sholat zuhur, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu langsung pulang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun menyusulnya pulang ke rumahnya. Ketika sesampainya Umar radhiyallahu taala anhu ke rumah Abu Bakar, maka Umar radhiyallahu taala anhu menanyakan kepada istri Abu Bakar, "Apakah ada Abu Bakar di dalam?" Istri Abu Bakar menjawab, "Sudah lama Abu Bakar setiap salat zuhur tidak pernah ada di rumah," kata istri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Umar pun mengatakan, "Tapi kebiasaan Abu Bakar ketika selesai sholat zuhur dia pulang ke rumahnya." Namun kata istrinya, "Tidak ada." Maka Umar radhiyallahu taala anhu pun pulang ke rumahnya. Ketika sholat asar bertemu dengan Abu Bakar, Umar tidak menanyakan, "Engkau kemana tadi?" Sholat maghrib ketemu, Umar tidak menanyakan, "Kemana engkau tadi?" Namun Umar radhiyallahu taala ingin tahu di mana sih sebenarnya dia pergi. Maka keesokan harinya setelah sholat zuhur, Abu Bakar kembali pergi dan tidak mampir ke rumahnya. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengikuti jejak Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pergi berjalan menuju kota Madinah sampai di penghujung kota Madinah. Ternyata di sana ada rumah gubuk yang dihuni oleh seorang janda tua yang di sana hanya seorang diri. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masuk, kemudian Umar pun bersembunyi di balik tembok. Hingga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu keluar dari rumah tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun masuk ke rumah tersebut dan melihat ternyata di dalamnya ada seorang janda tua buta. Kemudian Umar menanyakan tentang siapa orang yang sering datang ke sini, wahai seorang janda atau seorang yang tua. Kata orang tersebut, "Saya tidak tahu. Saya tidak mengenalnya. Dia tiap siang datang ke rumahku, membersihkan bajuku, membersihkan rumahku dan menyiapkan baju dan makananku setiap hari." Subhanallah. Ketika itu Umar radhiyallahu taala anhu menangis dan mengatakan, "Inilah yang mengalahkan kita dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Selama puluhan tahun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beramal dengan berbakti atau membantu seorang yang lemah tanpa seorang pun yang tahu. Dalam keadaan ketika itu beliau adalah seorang pemimpin karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang ketiga, kiat-kiat ikhlas yang harus kita amalkan adalah hendaklah kita tawadhu, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ketika engkau melihat orang yang lebih tua darimu, maka katakanlah, sesungguhnya dia lebih banyak amalannya dibandingkan saya, karena dia lebih tua. Dan jika kita melihat orang yang lebih muda, maka katakanlah, dia lebih sedikit dosanya daripada saya, karena dia masih muda usianya. Sehingga kita tidak akan sombong jika kita menggunakan prinsip tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang terakhir adalah menjaga lisan. Hendaklah lisan kita jaga dari amalan-amalan yang kita lakukan. Jangan sampai ketika kita beramal, kita ikhlas memang karena Allah Subhanahu wa taala. Namun keesokan hari atau bulan depan, tahun depan, ternyata kita tidak bisa menjaga lisan kita, kita ceritakan amalan-amalan kita dan kita pun sombong dan kita pun riya, maka kita terjatuh di dalam dosa. Maka terhapuslah amalan-amalan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang terakhir, kita wasiatkan atau menasihatkan kepada kaum nisa, hendaklah kalian menjaga lisan-lisan kalian agar tidak menceritakan kepada orang-orang amalan-amalan yang kalian perbuat, apalagi amalan-amalan pribadi yang dilakukan di rumah yang kemudian disebarkan di media-media sosial misalnya, amalan-amalan kebaikan yang kalian lakukan. Maka hendaknya jagalah lisan, jagalah tangan-tangan kalian dari menyebarkan amalan-amalan kebaikan yang kalian kerjakan, karena itu sangat membuka pintu riya dan sum'ah, begitupun ujub. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.